mengerti lan memian tresnan raga nanging sampu nangan timan coba ngelain beli nganjani beli dini adi ditu nyalanin tresna saling majoha beli kangen adi rindu resiko sunyi belingin langit sepi berpeluk damai sedamai angin seangat mentari kan dia di masuna beli nyalain rasna saling kunci pintunya kecil ya.